belakang yuk. Untuk lagu yang kedua langsung aja. Bola apa? Ini sebuah rekuasnya dari kamu semuanya. Spesial lagu ini untuk pandangan komuniti Neo Sote Gehan. Lupakan semua. ampun, gak bahaya ta? Eh, gak bahaya ta? Jatirejo bersatu aman. Kini kau rasakan hidupku bagai di surga. yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Bila ingin melihat ikan, di bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak salah. Terima kasih nganjuk tercinta. Thank you, abah. Ica Kiswara Nyu Palapa. Dehan audio. terima kasih. SMP Indonesia yang teristimewa. Kuat ngatasi dah loro. Apa ora ngerti rasa ati baledi ni mas aku wis ora suci new palapa ase ija sabar ya hala Satu Palapa. Ooh. lagi suara. Campur sarian lagi bosku, ben tambah gayem. Ngelerek nang pelabuhan Tanjung Mas, mamak sayangku. Ayo le, los. Komuniti, Jatirejo Bersatu. Saya selalu juga ada Lala Widi New Palapa. Nahkoda PT Raja Jaya selalu. Artis terfavoritnya Jawa Timur. Bareng bersama Magangan Community, juga ada Jati Rejo Bersatu, juga ada Rena Mofis Dupalapa. Yeah. Adong tak jumpa kuri, adi amonangon. bahasa Rena Mopis. Siapa dia kalau bukan Lala Widi Kupala. luar biasa. Selamat malam Rembos. Semenjak aku memandang thank you. Thank you. jur. Jur. Keringetnya mancur. Ya. Maksudnya jur itu kan keringetnya bercucuran gitu ya. Rena Mobis New Palam. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Asmana yuk kelapa kiageng alon-alon mas. Terima kasih Mas. Sing duwe Pinasa Putra. Oh.

buat ngening semuanya. Kau ingat ku ini ingin mendengar. Nakoda, Nakoda, Mila Saputra. Terima kasih. Alhamdulillah, cakep, cakep. Luar biasa warga Ngening Umbang.